Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Masih kitab Al-Hudud bab had az-zina. Sekarang amalu qaumi lutin. Tentang homo, tentang sodomi atau lutiyah. Perbuatan kaum Nabi Lut. Inna jarimatal liwati min akbaril jaraim wa hiya minal fawahishi al mufsidati lil khuluqi walid dini walil fitrati walid dunya bal walil hayati nafsiha. Kejahatan liwat ini atau homo ini termasuk kejahatan yang paling besar, di mana ia termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak, merusak din, merusak fitrah, juga merusak dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Wa qad aqaballahu 'alaiha bi aqsal 'uqubat, dan Allah telah memberikan hukuman kepada tindakan ini dengan hukuman yang paling keras. فَخَسَفَ الْأَرْضَ بِقَوْمِ لُوطٍ وَأَمْطَرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ جَزَاءَ فِعْلَتِهِمْ الْقَذِرَةِ. Di mana Allah Subhanahu wa taala bumi kan diangkat terus dibalikkan, terus diturunin hujan batu sebagai balasan tindakan mereka yang buruk ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kisah itu sebagai ayat Al-Qur'an yang dibaca sepanjang masa. Walutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Jadi Nabi Lut menangani kaumnya yang punya penyakit ini, dan ketika mereka dilarang marah mengusir. Disebutnya sok suci itu kan. Innahum unasun yatatahharun. Seperti di Perancis sekarang kan orang tidak boleh pakai cadar itu kan. Dan di sini hukumannya Allah mengangkat bumi kan, dibenamkan, diangkat, terus dibalikan. Terus dikasih hujan batu. Ini kan fi'lullah. Dalil itu bukan qaulullah saja, tapi fi'lullah juga. Makanya hukuman bagi yang sodomi dilempar di tempat yang tinggi kan, dari gedung yang tinggi, terus habis itu dilemparin batu. Itu karena mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan terhadap kaum Nabi Lut. Allah angkat ke atas, dijatuhin, terus dikasih hujan batu. Itu dalilnya. Jadi dalil itu ada qaulullah, ada fi'lullah. Di antara contoh fi'lullah itu kan Allah menyebutkan tentang Masjid Dirar fanharu bihi fi nari jahannam gitu kan. Masjid tentang Masjid Dirar ini dia roboh, jatuh ke neraka jahannam. Dirobohkan dan dibakar. Makanya kan Rasul menghancurkan Masjid Dirar, dihancurkan terus dibakar. Itu fi'lullah. Nah, di sini juga tentang kalau orang mencari dalil, mana dalilnya bahwa orang yang sodom itu dilemparin dari tempat yang tinggi terus dirajam, itu dalilnya adalah tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kaum Nabi Lut. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh pelakunya dan melaknatnya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW mengatakan man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa orang yang kalian dapatkan dia melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah al-fa'il dan maf'ul yang jadi lakinya dan jadi perempuannya. Jadi si maksudnya ini kalau sama-sama ya, ridho kan. Dibunuh itu kan. Makanya tadi kan di Al-Qur'an itu kan dibunuh juga kan maka sampai mati. Dalam riwayat An-Nasa'i, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Rasulullah mengatakan hal itu 3 kali. Imam Ash-Shawqani mengatakan tentang hikmah kenapa hukumannya sangat keras sekali. Dia mengatakan wa ma ahaqqu murtakibi hadhil jarimah wa muqarifi hadhil razilah az-zamimah bi an yu'aqaba 'uqubatan yasiru biha ibratan lil mu'tabirin wa yu'azzaba ta'ziban yaksiru syahwatal fasaqah al mutamarridin fahaqiqun biman ata bi fahishati qaumin ma sabaqahum biha min ahadin minal alamin an yasla minal 'uqubati bima yakunu bi syiddati wasyana'ati musyabihan li'uqubatihim. Waqad khasaballahu ta'ala bihim. Wasta'asala bizalikal azab. Bakrohum wasayyibahum. Ini maksudnya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan semacam ini lebih sangat pantas sekali untuk mendapatkan hukuman yang sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan sanksi kepada mereka seluruhnya kan. Ya. Baik yang pokoknya tidak dipilih. Yang jelas yang tidak mau keluar, yang tidak mau mengikuti kaum, tidak mengikuti Nabi Nuh kan dikasih waktu sampai waktu subuh kan. Nabi Lut kan, tidak mau, semua di situ. Termasuk ya perempuan-perempuan juga kan kena kan. Gitu. Di situ. Jadi Allah ketika mengazab suatu kaum itu, bukan hanya kepada pelakunya, tapi kepada orang yang tidak mengingkarinya juga. Kan gitu. Di sini kan termasuk, kan perempuan-perempuan kan tidak melakukan tapi mereka tidak mengingkari bahkan mungkin mendukungnya gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada mereka semua dan itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran supaya supaya mereka takut. Jadi hukuman bagi orang yang sodomi atau orang yang homo atau yang liwat adalah dilemparkan dari tempat yang tinggi, terus dirajam. Kemudian selanjutnya adalah al-istimna. Al-istimna. Istimna itu apa? Onani. Onani. Istimna itu atau onani itu, maksudnya laki-laki, tindakan semacam itu adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan dan bertentangan dengan dengan adab dan akhlak yang baik. Tetapi para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, apakah haram atau mubah atau makruh. Karena di antara mereka ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan haram pada kondisi-kondisi tertentu saja. Dan wajib pada kondisi yang lain. Di antara mereka yang mengatakan bahwa itu makruh. Di antara yang mengatakan haram, mereka adalah ulama-ulama Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Zaidiyah. Dan dalil mereka yang mengatakan haram adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Famani bataghawara azalika faulaika humul adun. dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki. Maka semuanya mereka tidak dicela. Dan barang siapa mencari selain itu, di luar itu, di belakang itu, maka mereka itulah orang-orang yang aniaya. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan, membolehkan apa, penyaluran syahwat kepada istri dan kepada hamba saya, pasari. Selain itu adalah termasuk tindakan tercela, termasuk tindakan melampaui batas dan aniaya. Berarti haram. Haram. Itu dari ulama yang mengatakan bahwa istimna itu adalah haram. Adapun ulama yang mengatakan bahwa istimna itu haram pada kondisi tertentu dan wajib pada kondisi tertentu, mereka adalah ulama-ulama mazhab Hanafi. Mereka mengatakan innahu yajibul istimna idza khifa al-wuqu'u fi zina bidunihi. Wajib istimna onani bila khawatir jatuh ke dalam zina bila tanpa onani. Sebagai apa? Pemberlakuan kaidah apa? Irtikab akhaf ad-dararain. Melakukan dharar yang paling paling ringan. Istimna dharar. Zina lebih dharar. Di sini kalau orang tidak ada cara kecuali salah satu dari dua ini, berarti menurut mereka diambil yang paling ringan. Dan mereka mengatakan haram kalau dalam rangka untuk sekedar untuk melampiaskan syahwat. Itu mazhab Hanafi. Adapun Hanabilah, ulama-ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan innahu haram. Istimna itu haram illa idza istamna khaufan ala nafsihi min az-zina aw khaufan ala sihhatihi. Istimna itu adalah haram kecuali bila istimna karena khawatir jatuh dalam zina atau khawatir terhadap kesehatannya dan dia tidak punya istri dan tidak punya budak, juga tidak mampu untuk menikah. Buat mereka ini boleh. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan istimna itu makruh. Karena apa? Makruh tapi tidak dosa. Karena orang menyentuh kemaluannya dengan tangan kiri kan mubah. Menurut Ibnu Hazm. Mubah berdasarkan ijma ulama. Apabila itu mubah, maka di sini tidak ada tambahan perbuatan kecuali kesengajaan untuk mengeluarkan mani saja. Dan itu kata Ibnu Hazm pada dasarnya adalah tidak haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal-hal yang haram. Allah mengatakan waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Allah telah menjelaskan apa yang diharamkan kepada kalian. Sedangkan tidak ada di dalam di antara yang diharamkan Allah apa? Istimna. Kan di sini Allah telah merinci yang diharamkan. Ternyata di antara yang diharamkan tidak ada apa? Nas khusus tentang istimna. Berarti kembali kepada hukum mubah. Itu kata Ibnu Hazm. Namun dimakruhkan dikarenakan istimna itu bukan termasuk akhlak yang terpuji. Itu kata Ibnu Hazm. Dan di sini musannif mengambil kesimpulan bahwa istimna itu haram, yang pendapat yang rajih, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan kecuali kepada istri dan hamba sahaya yang dimiliki itu atas syari. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.